تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dari Alpan Surya, lapas kelas 2, kelas 3, Suliki. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Tabarakallah wa ta'ala. Izin bertanya, apa hukumnya seorang pegawai yang datang dan pulang kerja di suatu instansi tidak tepat waktu Ustadz? Apakah penghasilannya menjadi haram secara mutlak atau bagaimana Ustadz? Ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah perintah kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang memberi amanah itu atau orang yang memiliki wewenang amanah itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man tamana wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah itu kepada siapa yang memberi amanah kepadamu. Dan jangan kamu khianati siapa yang mengkhianatimu. Jadi asalnya kalau kita terikat dengan sebuah kerja, ada jam kerjanya, masuk jam berapa, keluar jam berapa. Itu artinya kita sudah mengambil sebuah amanah. Karena kita sudah artinya kita sudah menjual waktu kita dan mengambil gaji dalam hal itu. Maka kita harus bekerja sesuai dengan amanah. Nggak boleh ada yang mengurangi, nggak boleh ada yang mengganggu dari amanah tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi ada keterlambatan dan seterusnya, dan itu di luar dari amanah, maka itu tidak diragukan masuk di dalam dosa. Iya. Dan sekadar apa yang dia lakukan tersebut, itu pasti berpengaruh pada penghasilannya. Tapi namanya gaji yang dia dapatkan itu kan sesuai dengan porsi kerja. Jadi kalau dikatakan semuanya haram, tidak bisa juga. Tapi dia pasti ada masalah karena dia nggak amanah itu tadi. Itu pasti dia terkait dengan hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semuanya dan memberi taufik. Wallahu taala alam.